إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله sesungguhnya orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah tabaraka wa ta'ala ia akan mendapatkan anugerah yang besar berupa akhlak yang baik seperti ketika Allah tabaraka wa ta'ala hendak mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sebagai nabi dan rasulnya, Allah menjunjung beliau, Allah memuji beliau karena kebaikan akhlaknya. Allah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَظِيمٌ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٌ Nun demi Al-Qalam dan apa yang telah mereka tulis sesungguhnya demi Rabb demi nikmat Rabbmu engkau bukanlah orang yang gila sesungguhnya engkau akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah terputus dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung Allah tabaraka wa ta'ala mengutus semua para nabi-nabi dan rasulnya agar mengajarkan akhlak yang baik kepada umatnya di antara akhlak yang baik itu ialah mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul yang menyerukan kepada mereka agar beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar telah menjalankan tugas ini dengan sempurna. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqulu innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq dari sahabat Abu Hurairah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak yang baik untuk manusia. Bahwa Imam Al-Bukhari wa Muslim diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya min hadis Abi Sufyan dari sahabat Abu Sufyan, ketika Raja Heraklius bertanya kepadanya tentang Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan apa yang diserukannya, maka Abu Sufyan menjawab, kana yaqulu u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wasruku ma yaqulu aba'ukum, adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada para pengikutnya agar beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, serta Muhammad memerintahkan agar meninggalkan perkataan-perkataan nenek moyang nenek moyangnya. Wa kana ya'muruna bis-shalah wa bis-sidqi wa bil-'afaf wa bis-sillah, dan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memerintahkan kepada kami untuk mendirikan salat agar berbicara dengan jujur, agar menjaga kehormatan dan senantiasa menyambung tali silaturahmi. Rawal Imam Al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadis Ibn Abbas dari sahabat Ibn Abbas, semoga Allah tabaraka wa ta'ala meridhai keduanya, anna Aba Dharrin, bahwasannya Abu Dzar ketika mendengar berita seseorang yang bernama Muhammad mengaku sebagai Nabi dan Rasul Allah, maka ia segera memerintahkan saudaranya untuk datang ke kota Mekkah, mendengarkan apa yang diucapkan oleh Muhammad dan mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Muhammad. Maka berangkatlah saudara Abu Dzar ini ke kota Mekkah untuk mendengarkan semua yang diperintahkan oleh Muhammad dan mendengarkan semua yang diucapkan oleh Muhammad, hingga kemudian dia kembali ke hadapan Abu Dzar dan berkata, ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq wa kalaman ma huwa bisyi'ri, sungguh aku melihatnya, aku melihat Muhammad, ia adalah sebagai orang yang senantiasa menyuruh manusia untuk memiliki akhlak yang baik, dan aku mendengar ucapannya yang aku tahu di mana ucapannya itu bukan sedikit pun termasuk dari syair-syair Arab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhlak yang baik ialah akhlak yang dipandang oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sebagai akhlak yang baik. Akhlak yang baik bukanlah sesuatu yang dipandang baik menurut manusia, karena sesungguhnya terkadang manusia menilai sesuatu itu menjadi baik tergantung dengan hawa nafsu dan juga perasaannya. Adapun Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya ketika menetapkan sesuatu itu baik, maka semua manusia akan menyatakan bahwa hal itu adalah merupakan kebaikan. Di dalam sahih Muslim min hadis Nawas bin Sam'an, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqulu, al-birru hisnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa khashita an yattila alaihi an-nas. Dari sahabat Nawas bin Sam'an, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa ialah sesuatu yang terbetik di dalam dirimu dan kamu takut jika orang lain mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan demikian maka akhlak yang baik sesungguhnya mempunyai posisi yang sangat tinggi di dalam ajaran Islam, karena di antara tugas yang diemban oleh para rasul dan nabi-nabi Allah tabaraka wa ta'ala ialah mengajarkan kepada manusia akhlakul karimah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhlak yang baik memiliki kedudukan yang tinggi dan menghantarkan seseorang kepada kedudukan yang tinggi pula. Akhlak yang baik akan menjadi timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala min hadis Abi Darda, dari sahabat Abu Darda, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqulu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husni khuluqin. Tak ada sesuatu pun yang lebih berat bagi timbangan seorang mukmin di hari kiamat selain daripada akhlak yang baik. Husnul khuluq, akhlak yang baik akan menghantarkan seseorang memiliki rumah di surga yang telah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya min hadis Abi Umamah radhiyallahu taala an, dari sahabat Abu Umamah semoga Allah tabaraka wa taala meridainya, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqulu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ana dhaminun bi baitin fi ala al-jannah liman hasuna khuluquhu, sesungguhnya aku akan menjamin untuk memberikan sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa yang baik akhlaknya. Akhlak yang baik akan menghantarkan seseorang menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menjadikan majlisnya dekat dengan Rasul pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah min hadis Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah tabaraka wa taala meridainya, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, min ahabbikum minni atau min ahabbikum ilayya wa min aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum khuluqa, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat ialah di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Nabi alaihi salatu wassalam juga menerangkan kepada kita bahwa di antara tanda kesempurnaan iman seseorang ialah ketika dia memiliki akhlak yang mulia, ketika dia memiliki akhlak yang baik. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa." Sesungguhnya di antara orang-orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya ialah siapa di antara mereka yang paling baik akhlaknya. Allahumma inna nas'aluka al-khaira wal-afaf wal-istiqamata wa husna al-akhlaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.